badut di atas panggung tanpa penonton di depannya. Tak ada beda antara tangis dan tawanya, hanya bola matanya selalu berputar menghibur diri sendiri. Tak ada lagi yang dapat dikerjakan saat itu. Mereka meninggalkan badut pergi sambil mencaci maki. Tinggallah sang badut tegak berdiri memberikan senyumnya. Sedang dalam hatinya dia menangis, badannya bergetar, dipaksakan juga melihat semua di depan. Wajahnya di kaca, dibenturkan kepalanya ke kaca sambil menyesali diri. Melihat wajahnya di kaca yang retak, mukanya berdarah, diambilnya pecahan kaca ditancapkan ke dadanya. Dia mengakhiri hidupnya dengan berpakaian badut. Dia mengakhiri hidupnya dengan berpakaian badut. Akhir seorang badut yang sangat malang, terkapar sendiri dalam kamar. Akhir seorang badut yang sangat malang, terkapar sendiri dalam kamar. Akhir seorang badut yang sangat malang, terkapar sendiri dalam kamar. Akhir seorang badut yang sangat malang, terkapar sendiri dalam kamar. Akhir seorang badut yang sangat malang, terkapar sendiri dalam kamar. Akhir seorang badut yang sangat malang.